Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. وَمَنْ تَبِعَ سُنَّتَهُ وَاهْتَدَى بِهَدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبَعْدُ. Jamaah sekalian, pertama dan utama adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga jumlah dan banyaknya. Mudah-mudahan syukur kita menjadi bagian daripada ibadah dan ketaatan kita padanya. Malam hari ini saya akan lanjutkan tentang bahasan kita yang kemarin atau pertemuan yang lalu kita sudah bahas, yaitu masalah Rafidah atau Asy-Syiah berkaitan dengan keimamahan, kepemimpinan umat, keamiran. Para jemaah sekalian, pada pertemuan kita malam hari ini saya akan bacakan, saya akan terjemahkan apa yang terdapat dalam kitab berjudul Aqaid Asy-Syiah Al-Imamiyah, Al-Syiah Al-Imamiyah Al-Isnai Asyariyah Ar-Rafidah. Ini judul kitabnya. Kalau diterjemahkan adalah akidah atau keyakinan. Syiah Imamiyah, 12 imam yang dengan nama lain disebut juga Ar-Rafidah. Jadi Syiah atau Syiah Imamiyah atau Syiah Isna Asyariyah atau Rafidah, itu adalah nama agama ini. Kitab ini ditulis oleh salah seorang syaikh bernama Ashraf Al-Jizawi dan telah diterbitkan tahun 1430 bertepatan dengan tahun 2009 di Mesir, dan percetakannya adalah bernama Dar Al-Yaqin. Dalam kitab ini kita akan ambil satu sub bahasan yang bertalian dengan masalah apa yang kita bahas, yaitu masalah keimaman yang diyakini oleh Rafidah. Dan kita harus tahu untuk kemudian meyakini bahwa Rafidah ini adalah berbeda, tidak sama, bahkan bertolak belakang dengan apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Terdapat dalam halaman 74 dan seterusnya dari kitab ini dengan judul namanya adalah Ghuluwu Ar-Rafidhati atau Ar-Rawafidhi fil A'immah. Ghuluw artinya kultus, Ar-Rawafid artinya adalah jamak dari Rafidhah, berarti Syiah, betul? Fil a'immah, dalam pandangan mereka, keyakinan mereka terhadap para imam yang mereka yakini. Nah, para jemaah sekalian, beliau menonjolkan dari tiga kitab atau beberapa kitab, hanya beliau memberikan kepada kita sebagai suatu gambaran betapa mereka para ulama atau tokoh-tokoh Syiah itu sejak dahulu menanamkan, mewariskan keyakinan ini tidak main-main, tetapi sedemikian seriusnya sehingga rujukan-rujukan atau referen-referen mereka yang mu'tabar, yang valid, itu telah membahas perkara ini sebagaimana yang kita akan ketahui bersama. Di sini disebutkan ada namanya kitab Al-Kafi karya Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Ini kalau dalam ahlus sunnah pak, dalam kita kaum muslimin, ini adalah mirip atau setingkat dengan al-imamul Bukhari-nya menurut ahlus sunnah wal-jamaah. Jadi ini kitab yang orang syiah mestinya mempelajari dan kemudian mendasari keyakinan mereka dari kitab itu. Kalau kita lihat judul dalam cover kitabnya, ini adalah Al-Kafi Al-Kulaini ya. Kemudian juga penulis menjelaskan kepada kita tentang gambaran kultusnya orang Rafidhah terhadap imam mereka itu adalah juga diajarkan di dalam kitab mereka. Dan ini juga kitab pegangan mereka, Pak. Namanya Biharu Al-Anwar. Penulisnya adalah bernama Muhammad Baqir Al-Majlisi. Kitabnya adalah ini covernya. Biharul Anwar Al-Jami'ah Lidurar Akhbaril A'immati Al-Athhar. Dari judulnya, kalau tadi Al-Kafi, Kafi itu cukup. Jadi dianggap bahwa orang apabila sudah berpegang teguh dengan kitab itu cukup. Kalau ini adalah Biharul Anwar, Lautan Sinar yang mencakup hadap mutiara-mutiara berita-berita para imam yang suci. Dari judulnya saja sudah ternyata bisa lihat imam-imam yang suci. Kemudian beliau juga adalah menghadirkan kepada kita dari kitab yang lain bernama kitab ini Basairu Ad-Darajat, ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Al-Hasan As-Saffar. Imam mereka juga, tokoh mereka juga, rujukan mereka juga, pegangan mereka juga. Cover kitabnya adalah seperti ini, menggambarkan pada kita tentang kitab itu. Nah, para jemaah sekalian, coba kita tengok sebelum kita membaca dan mempelajari riwayat-riwayat yang ada dalam kitab-kitab itu, apa yang dinyatakan oleh imam-imam mereka tentang kultusnya mereka kepada para imam itu, kita lihat dari porsi, peletakan, dan penamaan, penyematan, judul-judul bab. Dari judul babnya saja, para jemaah sekalian sudah bisa menikmati betapa mereka itu kultus terhadap imam-imam mereka. Misalnya di dalam kitab Al-Kahfi ini, kitab Al-Kahfi itu di dalamnya ini pak, nah, ini contoh judulnya begini, di sini hanya dia dari loncat-loncat ya, karena kitabnya kan besar, jadi tidak mungkin kita urutkan satu persatu, akan lama karena kita akan menggunakan seperti ini kalau kita berurut. Nah gitu, ini bab lain, nah ini bab lain, jadi para jemaah sekalian akan lama. Nah karena itu kita teruskan bahwa kata beliau di dalam kitab Al-Kahfi itu ada bab-bab, antara lain judulnya adalah Annal a'immata alaihimus salam wulatu amrillahi wa khazanati ilmihi. Apa ini artinya? Kata mereka, para imam itu adalah alaihimussalam, di sini disebutnya alaihimussalam. Kalau kita adalah radhiyallahu anhu, kalau sahabat, betul? Kalau para ulama dan orang soleh, kita katakan rahimahullah, betul? Kalau mereka alaihim, alaihissalam, dan kalau banyak alaihim assalam. Ini sudah beda pak di sini. Bahwa para imam itu kata mereka, kata dia adalah dalam bab Al-Kahfi tadi itu wulatu amrillah, mereka adalah para penguasa, pemegang tumpuan perintah dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khazanati ilmihi, khazanah jamak dari khazin. Khazin itu artinya adalah tempat di mana pada tempat itu disimpan perkara-perkara yang sangat berharga. Itu namanya khazin. Bahasa Arabnya seperti di depan itu adalah ada beberapa nama. Bisa disebut daulab, rak. Bisa disebut rufuf, raf, rak juga. Bisa disebut khizanah. Khizanah itu artinya adalah lemari, yang biasanya dalam lemari itu disimpan harta-harta yang bernilai dan berharga. Khizan. Khazin adalah orangnya, jadi orang yang menyimpan perkara-perkara berharga. Dan di sini ada ilmihi, ilm itu artinya ilmu. Hi-nya itu dia, dia balik kemana? Kepada Allah. Jadi kalau diartikan, para imam menurut orang Syiah adalah mereka pemegang peran kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan para imam itu adalah pemegang rahasia-rahasia ilmu Allah. Begitu. Bisa dipahami dari judul ini bahwa imam itu mengetahui ilmu Allah, gitu. Ilmu Allah itu disimpannya di imam-imam, begitu. Ini yang dipahami dari judul ini. Karena disebutnya adalah simpanan atau penyimpan ilmu Allah. Jadi kalau kau ingin tahu ilmu Allah seperti apa, imam markasnya, sentralnya. Padahal ahlu sunnah jamaah tentu tidak seperti ini. Tidak ada. Jangankan ini, Rasul saja tidak sampai derajat ini. Lau kuntu a'lamul ghaib lastaktsartu minal khair, kata Allah. Kalau seandainya aku tahu perkara yang ghaib, aku akan memperbanyak kebajikan. Banyaknya Rasul, kata beliau, masih sedikit. Gimana kalau buat kita? Rasul saja tidak tahu ilmu ghaib, tapi imam mengetahui perkara yang ghaib, bahkan ilmu Allah. Ini kultus orang sekarang. Lihat dalam bab lain. Annal a'immata alaihimus salam nurullah azza wa jalla. Katanya bahwa para imam itu cahaya Allah. Para imam adalah cahaya Allah. Lihat. Annal a'imma alaihimus salam idza sya'u an ya'lamu alim. Kalau imam itu menghendaki untuk mereka tahu, mereka bisa tahu. Hebat sekali. Betul? Kalau imam itu ingin tahu, mereka bisa tahu. Tinggal ingin atau tidak saja. Ingin tidak? Kalau ingin, mereka bisa tahu. Tapi kalau tidak ingin, ya mereka tidak tahu. Gitu. Jadi barang sekalian, ini bentuk kultus. Kalau dalam ahlu sunnah tentu tidak begini. Jadi kita, ini kalau satu bab dikomentari akan lama. Tapi saya terjemahkan supaya kita tahu dan paham bahwa bagaimana orang Syiah meyakini tentang imam mereka berdasarkan kitab mereka. Lihat bab lain judulnya annal a'immah alaihimussalam ya'lamuna mata yamutun wa annahum la yamutun illa bi ikhtiyarin minhum. Ada judul, Pak. Katanya para imam itu bisa mengetahui kapan mereka mati. Jadi jadwalnya kapan? Misalnya hari Ahad, misalnya jam berapa, mereka imam itu tahu mau mati. Bahkan wa annahum la yamutun, mereka itu tidak akan mati kecuali dengan kehendak mereka. Kalau kata mereka belum mau mati, ya masih panjang umur, gitu. Jelas, Pak. Itu ini kan ya bagi kita mestinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah membentengi ini Allah nih kalau begini, betul? Kalau dalam Al-Qur'an kan wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kamu tidak akan tahu di bumi mana kamu mati. Itu Al-Qur'an. Sedangkan imam kalau dia belum pengen mati, enggak mati. Jadi begitu, Pak. Berikutnya adalah katanya adalah bahwa annal a'immata alaihimussalam ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakunu wa annahu la yakhfa alaihim syai'. Para imam itu mengetahui ilmu yang telah terjadi di masa lampau, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun pada imam-imam itu. Wah, itu Allah, betul? Ardul a'mal 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa la'imma alaihi wasallam. Katanya amalan itu bukan disetorkan pada Allah, tapi disetorkan kepada para imam. Begitu. Catatan amalan manusia itu disetorkannya kepada imam, bukan pada Allah. Anal imam ma'dan al-ilmi wa syajaratun nubuwah wa mukhtalif al-malaikah. Katanya para imam itu adalah simpanan atau gudangnya ilmu dan pohonnya kenabian dan letak perbedaan dengan malaikat. Anal imam war rasul ilman nabi wa jami'al anbiya wal ausiya alladzina min qablihim. Para imam itu pewaris ilmu nabi dan seluruh ilmu nabi-nabi dan orang-orang yang diwasiatkan oleh Allah sebelum mereka. Pokoknya gudang segala macam kalau gini. Seluruh nabi itu warisannya adalah turun ke imam itu.